Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca hadis Ka'ab bin Malik. Sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan yang terakhir, bahwasanya disebutkan pada awal hadis tersebut sebab kenapa Ka'ab bin Malik tertinggal dari perang Tabuk. Kemudian sampai kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peperangan dan berdatangan orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta udzur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis tersebut ada sekitar 80 orang yang meminta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersumpah. Kemudian Rasulullah menerima alasan mereka dan memintakan ampun untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima zahir dari apa yang mereka sampaikan. Adapun permasalahan yang ada di dalam hati mereka, maka beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 orang yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' atau bin Rabi'ah. Yang ketiga orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki dan menyampaikan kepada beliau bahwasanya mereka bertiga ini tidak memiliki udzur untuk tertinggal dari perang Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada ketiga orang ini, amma hadza faqad shadaqa. Adapun orang ini, maka sungguh dia telah jujur. Kum hatta yaqdi Allahu fika, berdirilah. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan di antara mereka bertiga. Kemudian disebutkan bahwasanya setelah itu, setelah hari tersebut, Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya mengalami masa-masa yang sangat sulit dikarenakan mereka diboikot oleh kaum muslimin disebabkan mereka tertinggal dari perang Tabuk dan mereka menunggu penangguhan taubat mereka. Maka kisahnya disebutkan sendiri oleh Ka'ab bin Malik bagaimana jiwa mereka terasa sempit dan bumi yang luas terasa sempit bagi mereka. Bagaimana mereka tidak diajak berbicara oleh kaum muslimin. Salam mereka tidak dijawab oleh kaum muslimin. Sehingga disebutkan oleh Ka'ab bin Malik bahwasanya bumi yang dia pijak pada hari itu tidak seperti bumi yang dulu dia kenal. Maka kita lanjutkan yang disampaikan atau yang dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik setelah beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, kun hatta yaqdi Allahu fika, berdiri dan tunggulah sampai Allah memutuskan perkaramu. Maka disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baina man takhallafa anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin, para sahabat, untuk berbicara dengan kami 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya yang tertinggal dari perang Tabuk. Qala, dan beliau melanjutkan, fajtanabna an-nasu, manusia seluruhnya meninggalkan kami. Auqala taghayyaru lana, berubah semuanya bagi kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu fama hiya bil ardi allati a'rifu, sampai-sampai bumi yang aku pijak, yang aku berada padanya, tidak seperti bumi yang dulu aku kenal. Bagaimana beliau dihajar atau diboikot oleh kaum muslimin, tidak diajak berbicara sama sekali, bahkan salam pun tidak dijawab, dikarenakan mereka menunggu perkara mereka, penerimaan taubat mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ka'ab bin Malik diboikot oleh orang-orang terbaik yang pernah ada di muka bumi, diboikot oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya yang dulu di mana mereka bersama berperang bersama, melakukan safar bersama, tetap setelah kejadian ini akibat dari tertinggal mereka dari perang Tabuk, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot mereka selama 50 hari. Falabakna ala dzalika 50 lailatan, dan kami merasakan hal tersebut, yaitu pemboikotan dari kaum muslimin, dari para sahabat, 50 malam. Merasakan bagaimana tidak diajak berbicara sama sekali. Bahkan disebutkan di sini oleh Ka'ab bin Malik, fa'amma sahibaya, adapun kedua orang temanku, kedua orang sahabatku, yaitu Murarah bin Rabi'ah atau bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani, mereka sudah tidak kuat dengan keadaan itu, tidak berani untuk keluar, mereka tinggal di rumah mereka berdua menangis. Wa amma ana fakuntu ashabba qaumi wa ajladahum, adapun aku adalah orang yang paling muda dan paling kuat. Jadi hanya dari tiga orang ini hanya Ka'ab bin Malik yang keluar dari rumah. Fakuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimina, aku keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahadun, dan aku pun berjalan di pasar, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengajakku berbicara. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi, dan aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengucapkan salam kepadanya. Wa huwa fi majlisi ba'da sholati, dan dia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berada di majlisnya setelah sholat. Fa aqulu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, hal harraka safataihi bi raddi salami am la, apakah Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Tsumma usolli qariban minhu wa usarifu an-nazar, kemudian aku salat di dekat beliau, kemudian aku mencuri pandang kepada beliau. Fa idza aqbaltu 'ala salati nadhara ilayya, dan ketika aku mulai untuk salatku, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ke arahku. Wa idza altafattu nahwahu a'radu anni, dan ketika aku melihat ke arahnya, maka beliau berpaling dariku. Maka bagaimana perasaan, apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik, bagaimana beliau tidak dijawab salamnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau dihajar oleh kaum muslimin, diboikot oleh kaum muslimin. Hatta idza tala dzalika 'alayya min jafwatil muslimina, sampai terasa lama yang aku rasakan kebekuan kaum muslimin. Masyaitu hatta tasawwartu jidar al-haib bi Abi Qatadah, Kemudian aku berjalan dan sampai di tembok atau pagar dari rumah Abu Qatadah, wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Dan Abu Qatadah ini adalah anak dari paman beliau dan orang atau manusia yang beliau cintai. Fasallamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, yaitu kepada Abu Qatadah. Wallahi maradda alaihi assalam, dan demi Allah, ya Abu Qatadah ini tidak menjawab salamku. Faqultu lahu ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, bukankah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasulnya? Kata Abu Qatadah, kata Ka'ab bin Malik kepada Abu Qatadah. Pasal kata Abu Qatadah yang tetap diam, salamnya tidak dijawab. Pertanyaan dari Ka'ab bin Malik tidak beliau jawab. Fa'udtu fanasyattuhu, pasal kata aku mengulangi lagi dan beliau tetap diam, yaitu Abu Qatadah tetap diam, tidak menjawab. Fa'udtu fanasyattuhu, dan aku mengulanginya lagi dan beliau tetap diam. Faqala, kemudian berkata Abu Qatadah, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Perhatikan bagaimana taatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak berbicara kepada tiga orang tadi, maka mereka semua taat kepada Rasul. Mereka tidak berbicara dan hanya mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Fafadat aynaya, kemudian meneteslah air mata dari kedua mataku. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar, kemudian aku berpaling dan menaiki pagar rumah Abi Qatadah. Maka perhatikan bagaimana perasaan Ka'ab bin Malik pada saat itu, ketika beliau mengalami pemboikotan oleh kaum muslimin selama 50 malam. Diboikot oleh orang-orang terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Fabaina ana amshi fi suqi al-madinati idza nabaqiyu min nabati ahli syam mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil madinati. Kemudian ketika aku berjalan di tengah pasar kota Madinah, ada seorang Arab dari penduduk negeri Syam yang dia ini senantiasa datang ke Madinah untuk menjual makanan. Yaqulu, dia berkata, jadi penduduk Syam tadi berkata, man yadullu ala Ka'ab ibn Malik, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik. Fatafaqan nasu yushiruni lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Maka orang-orang yang berada di pasar mengisyaratkan kepadaku, menunjukkan kepadaku, sampai kemudian datang orang tersebut dan memberikan surat dari Malik Ghassan, yaitu seorang pembesar Ghassan. Wa kuntu katiban, dan aku ini seorang yang bisa menulis dan membaca. Faqara'tuhu fa'idha fihi, maka aku membacanya, dan di dalam surat tersebut isinya adalah amma ba'du fa'innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya sahabatmu telah menyia-nyiakanmu, telah berlaku telah memboikotmu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'atin. Dan Allah tidak menjadikanmu di negeri yang sia-sia. Falhab bina, kemarilah, yaitu kepada kami. Tuasiku, kami akan memberikan tempat kepadamu, akan memberikan kedudukan kepadamu, tempat yang terhormat. Maka ini adalah cobaan bagi Ka'ab bin Malik. Mungkin kalau kita ketika tidak ditanya oleh saudara-saudara kita ihwa salafiyin, ketika merasakan seperti ini sudah berat sekali, ada cobaan seperti ini, mungkin langsung. Tapi Ka'ab bin Malik dengan keimanan beliau, maka apa yang beliau lakukan terhadap risalah tersebut? Maka beliau disebutkan di sini, qara'tuha wa hadhi aidan min al-bala, dan ini juga termasuk dari ujian. Fatayammamtu biha at-tanur fasajartuha. Kemudian aku membawa surat tersebut ke perapian dan menyalakan api kemudian dibakar. Karena apabila disimpan, ketika keimanan sedang turun, diulang-ulang dibaca, akan menjadi ujian yang sangat besar. Maka dengan keimanannya, Ka'ab bin Malik langsung membakar surat tersebut. Kemudian cobaan yang lainnya disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, hatta idza madat arba'una min al-khamsin, sampai hari yang ke-40 dari 50 hari atau 50 malam pemboikotan tersebut, wa talbatil wahyu yang memutuskan tentang perkara Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya ini belum turun. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu untuk kamu pisah dengan istrimu? Fakultu, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, atolikuha ammada af'alu, apakah aku menceraikannya atau apa yang harus aku lakukan? Maka utusan tadi mengatakan, qala la bal i'tazal, qala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Tidak, yaitu tidak diceraikan, akan tetapi engkau berpisah dan engkau jangan menjamahnya atau jangan berhubungan dengan istrimu. Wa arsala ila sahibayya bimitri dzalik, dan Rasulullah juga mengutus utusan kepada dua orang sahabatku, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Fakultu li imraati, maka aku mengatakan kepada istriku, ilhaqi bi ahliki fakuni indahum, kembalilah engkau kepada keluargamu dan diamlah engkau di sisi mereka, hatta yaqdi Allahu fi hadzal amri, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Dan di sini ada faedah fikih, yaitu perkataan Ka'ab bin Malik kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah. Apabila ini diucapkan seorang suami kepada istrinya, ini adalah bentuk kinayah dari talak. Apabila ketika dia mengucapkan ini bukan berniat untuk talak, maka tidak jatuh talak kepadanya. Akan tetapi apabila seorang suami mengatakan demikian, kembalilah engkau kepada keluargamu, dan dia berniat untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak pada istrinya tersebut. Innamal a'malu binniyat. Ini tergantung kepada niat orang yang mengucapkan tersebut. Faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Kemudian datang istri dari Hilal ibn Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun ba'i'un laisa lahu khadimun. Wahai Rasulullah, Hilal ibn Umayyah adalah seorang yang sudah tua, lemah, dan dia tidak memiliki pelayan. Fal taqrahu an akhdumahu. Apakah engkau benci atau marah kalau aku melayaninya? Qala la walakin la yaqrabannaki. Tidak, yaitu tidak benci, tidak marah, akan tetapi dia jangan menjamahmu, mendekatimu, dalam artinya jangan sampai berhubungan suami istri. Faqalat, kemudian berkata istri dari Hilal bin Ibn Umayyah, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'in. Demi Allah, dia tidak bergerak kepada sesuatu apapun. Wow, seperti disebutkan tadi sebelumnya, dua orang sahabat ini senantiasa menangis. Menangis semenjak awal perkara ini sampai hari pada Rasulullah memerintahkan istrinya ini untuk berpisah dari ketiga orang tadi. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hada. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya dia ini terus menangis semenjak awal perkara ini sampai hari ini. Bagaimana takutnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala li ba'du ahli, kemudian berkata sebagian keluargaku, Ka'ab Malik berkata, kemudian berkata sebagian keluargaku, "Lau sta'danta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika." Kalau seandainya engkau meminta izin, meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara istrimu, faqad adina li imra'ati Hilal ibn Umayyah an tahdumahu. Dan Rasulullah telah memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Maka Ka'ab menjawab, fakultu, dan aku mengatakan, la astadzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dantuhu fiha wa ana rajulun syabun. Ya, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apabila aku meminta izin sebagaimana istri Hilal ibn Umayyah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana rajulun syabun, dan aku adalah laki-laki yang kuat, masih muda. Falabistu bidzalika asyra yalin, dan aku merasakan hal ini, yaitu ketika dia berpisah dengan istrinya itu 10 malam. Fakamula lana khamsuna lailatan min hiya nuhya an kalamina. Dan sempurnalah 50 malam sejak kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Ini adalah keadaan bagaimana ketika Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya diboikot oleh kaum muslimin. Tsumma shalaitu shalatal fajri, kemudian aku salat subuh shalaha khamsina lailatan. Kemudian aku salat subuh pada malam yang ke-50. Ala dhahri baitin min buyutina. Fa baina ana jalisun 'alal hali allati dzakara Allah ta'ala minna. Kemudian tatkala aku duduk di dalam keadaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kami. Fadhafat 'alayya nafsi. Maka pada saat itu ketika dibaiat oleh kaum muslimin, beliau merasakan jiwanya sempit. Wadhafat 'alayya al-ardhu, dan bumi yang luas mereka merasakan sangat sempit. Bagaimana mereka dibaiat, tidak diajak berbicara, tidak dijawab salam mereka oleh kaum muslimin. Sami'tu sawta sarihi awfa ala sal'i aw sal'in yaqulu bi'a'la sawtihi. Kemudian sayup-sayup aku mendengar teriakan suara, Ya Ka'bu ibn Malikin, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Faqarartu sajidan, maka aku langsung bersujud. Wa'araftu anna qad jaa'a farajun, fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa bitaubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla shalatal fajri. Aku telah mengetahui bahwasanya telah ada penyelesaian terhadap permasalahan Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan kepada manusia taubat tiga orang sahabat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diumumkan ketika salat fajar. Fadhaban nasu yubashshirunana, maka para sahabat mereka bergegas memberikan kabar gembira tersebut kepada tiga orang yang ditangguhkan taubatnya. Fadhahaba ibala sahibayya mubasyirina, kemudian pada dua orang sahabatnya yang tadi, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, juga pemberi kabar gembira, memberitahukan kepada mereka tentang diterima taubatnya. Waraqada rajulun ilayya farasan wa sa'in min aslam, maka ada yang menunggang kuda untuk menyampaikan berita tersebut kepada Ka'ab. Wa sa'in min aslam, dan ada juga sahabat yang beliau berlari menuju rumah Ka'ab bin Malik untuk memberitahukan kabar gembira tersebut. Wa awfa 'ala al-jabal, maka orang yang berlari tadi menaiki gunung, kemudian berteriak memberitahukan kepada Ka'ab bin Malik tentang diterima taubatnya. Wa kana sawtu asra'a min al-faras, dan suara ini lebih cepat sampainya dibandingkan dengan kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu taubayya fakasawtuhuma iyahu bibisharatihi. Maka tatkala orang yang suaranya aku dengar menyampaikan kabar gembira kepadaku datang kepadaku, maka aku lepaskan kedua pakaianku dan aku memakaikan kepadanya disebabkan kabar gembira yang dia bawa. Wallahi ma amliku ghairuhuma, demi Allah, pada hari itu aku tidak memiliki kecuali keduanya, yaitu tidak memiliki pakaian kecuali yang dipakainya. Wasta'artu thawbaini falabastuhuma wa antalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku meminjam pakaian dan memakainya. Kemudian aku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqani annasu faujan faujan yuhanni'uni ditaubati. Kemudian aku bertemu dengan manusia, rombongan-rombongan. Mereka manusia ini, para sahabat ini, mengucapkan selamat dengan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Wa yaquluna li litahnika taubatullahi 'alaika. Yaitu mengucapkan selamat dengan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulan nasu. Dan ketika Ka'ab bin Malik ini masuk ke dalam masjid, maka beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk dan di sekitarnya ada para sahabatnya. Faqala Thalhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Maka berdirilah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Yuharwilu hatta sahafi wahanna'ani. Maka Thalhah bin Ubaidillah ini berdiri dan menyambut Ka'ab bin Malik dan menjabat tangannya, mengucapkan selamat kepadanya. Wallahumma qama rajulun minal muhajirina ghairuhu. Dan demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri kecuali Thalhah bin Ubaidillah. Wallahi maqa qala Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa yabruqu wajhu min as-surur. Abshir bi khairin yaumin marra 'alaika mud waladatka ummuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya bercahaya, bergembira, dan mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah bi khairin yaumin, dengan sebaik-baik hari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Fakultu, maka dengan keimanannya Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan bahwasanya penyelesaian tentang taubatnya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah penerimaan taubat ini dari sisimu ataukah dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, la bal min indillahi azza wa jalla. Bahkan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sura istanara wajhu hatta ka'anna wajhu qit'atu qamar. Dan Rasulullah ini ketika bergembira, maka wajahnya bercahaya sebagaimana bercahayanya bulan purnama. Wa kunna na'rifu dhalika minhu, dan kami mengetahui hal itu. Falamma jalastu baina yadayhi, maka tatkala aku duduk di hadapan Rasulullah, qultu ya Rasulullah inni min taubati, dan termasuk dari taubatku, an nakhli'a min mali shadaqatan ila Allah wa rasulihi. Maka aku akan melepaskan hartaku sebagai bentuk sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisahnya, dan ini insyaallah tinggal sedikit ya, kita selesaikan pada malam ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika ba'd malika fa huwa khairul laka. Tahanlah sebagian hartamu, itu adalah lebih baik bagimu. Faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaibarin. Aku masih memiliki bagian, pembagian harta rampasan perang pada perang Khaibar. Faqultu, dan aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi. Maka wahai Rasulullah, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyelamatkanku dengan kejujuranku, wa in min taubati, dan termasuk dari taubatku, an la uhadditha illa sidqan ma baqiyat. Maka aku tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang jujur selama sisa hidupku. Wallahi ma'alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadithi mundu zakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Maka Ka'ab mengatakan, tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mendapatkan cobaan lebih berat dikarenakan kejujuran daripada beliau. Maka tidak ada kaum muslimin yang diuji lebih berat dikarenakan kejujurannya sebagaimana diujinya Ka'ab bin Malik. Wallahi ma ta'ammadtu kidbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza, dan aku tidak pernah berdusta atau mengatakan kedustaan semenjak aku mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, yaitu ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada putra beliau Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa inni la'arju an yahfadhani Allah ta'ala fima bakiya, dan aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagaku di sisa hidupku, yaitu menjaga beliau dari kedustaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang menyebutkan tentang kisah Ka'ab bin Malik, yaitu di dalam surat At-Taubah dari ayat 116 sampai ayat 119. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat ini disebabkan karena kejujuran ketiga orang tersebut. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya min syuruti taubat adalah as-sidqu, yaitu jujur. Jujur di dalam taubatnya, mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dan diikuti taubatnya tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik. Qala fa'anzalallahu ta'ala, berkata Ka'ab bin Malik, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya, yaitu menurunkan firman-Nya, "Qataballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah." Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat nabi, orang-orang muhajirin dan anshar, dan orang-orang yang mengikuti beliau pada saat-saat yang sulit, yaitu pada saat perang Tabuk. Hatta balagha innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya dia maha pengasih lagi maha penyayang terhadap mereka. Ini kalau ada tulisan sallallahu alaihi wasallam, ini salah, keliru, dihapus. Karena di dalam apa, di ini tidak ada. Kemudian wa'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahbat, dan atas tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya sampai idza daqat alaihimul ardu, terasa sempit bumi bagi mereka padahal bumi ini luas. Hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka disebutkan oleh Ka'ab bin Malik di akhir-akhir hadis ini, qala Ka'ab, wallahi ma anama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idhadani Allahu lil Islam a'dhamu fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu fa ahlaka kama halaka alladziina kadzabu. Maka Ka'ab mengatakan bahwasanya tidak ada nikmat yang paling besar setelah Allah memberikan petunjuk kepada beliau kepada Islam kecuali kejujuran beliau kepada Allah pada saat perang Tabuk tersebut. Apabila beliau aku mengatakan dusta kepada Rasulullah pada saat itu, maka aku akan celaka sebagaimana celaka orang-orang yang berdusta. Inna Allah Ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzala al wahyi syarra ma qala li ahadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan wahyu ini, maka beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berdusta. Faqala Allah sayahlifuna billahi lakum, kelak mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu. Idzan qalabtum ilaihim, yaitu ketika kamu kembali kepada mereka. Litu'ridu anhum, agar engkau berpaling dari mereka. Fa'ridu anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Innahum rijsun wa ma'wahum jahannam, semuanya mereka ini adalah najis dan tempat mereka kembali adalah jahannam. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usahakan. Yahlifuna lakum litarḍaw anhum, mereka bersumpah kepadamu untuk membuat kamu ridho terhadap mereka. Fa in tarḍaw anhum, dan jika engkau ridho kepada mereka. Fa innallaha la yarḍa 'anil qawmil fasiqin, dan jika engkau ridho kepada mereka, maka Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang fasik. Qala ka'ab kunna khulifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halaku lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah ta'ala fihi bidzalika. Maka kami bertiga ini adalah orang-orang yang ditangguhkan taubatnya, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka ini adalah tiga orang yang ditangguhkan taubatnya, berbeda dengan orang-orang yang mereka bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menerima alasan mereka, kemudian Rasulullah memintakan ampun untuk mereka. Maka urusan kami ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan perkara ini. Qala Allah Ta'ala wa'ala thalathatil ladzina khulifu, dan atas tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Wa laysa alladzi dzakara mimma khulifna takhallufuna 'anil ghazwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penangguhan, bukanlah maksudnya takhallufuna 'anil ghazwa, tertinggalnya kami dari perang Tabuk. Wa innama huwa takhlifahu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa tadara ilaihi faqabila minhu, muttafaqun alaih. Sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah penangguhan perkara kami dan penundaan perkara kami, atau perkara kami ini berbeda dari orang-orang yang bersumpah dan minta udzur kepada Rasulullah dan Rasulullah menerimanya. Muttafaqun alaih. Kemudian disebutkan wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Rasulullah ketika pergi meninggalkan Madinah menuju perang Tabuk, yaitu pada hari Kamis, dan beliau menyukai untuk berpergian atau safar yaitu pada hari Kamis. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi duha, dan biasanya Rasulullah tiba dari safar yaitu pada waktu duha. Fa idza qadima bada bil masjid, dan jika beliau sampai, maka beliau yang beliau lakukan adalah mendatangi masjid. Fa shalla fi, dan salat dua rakaat, tsumma jalasa fi, dan kemudian duduk sebentar di masjid. Maka ini adalah hadis Ka'ab bin Malik yang disebutkan bagaimana kejujuran Ka'ab bin Malik dan kedua orang sahabatnya, sehingga dengan sebab kejujuran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an tentang ayat yang menceritakan tentang mereka, dan ini akan dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Ini adalah keutamaan kejujuran sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada al-jannah. Wa ma yazala rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan seseorang yang senantiasa berbuat jujur, kemudian dia berusaha untuk jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat orang tersebut sebagai seorang yang jujur. Adapun kemudian Rasulullah mengingatkan tentang kedustaan, wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hatilah kalian dari dusta. Karena biasanya ketika sudah berdusta, maka dia akan mudah untuk melakukan kedustaan-kedustaan yang lainnya. Akan mudah untuk melakukan kemunkaran-kemunkaran yang lainnya. Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu membawa kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilal ilan nar, dan kejelekan itu akan membawa kepada an-nar, yaitu kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu, dan seseorang itu berbuat dusta. Wa yataharral kadzib, dan senantiasa terus berbuat dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Kalau sudah ditulis atau disebut oleh Allah sebagai seorang pendusta, kepada siapa lagi dia akan meminta tolong? Maka berhati-hatilah dari sikap dusta. Senantiasa ditanamkan di dalam diri kita untuk bersikap jujur. Jujur di dalam bermuamalah, jujur di dalam berdakwah, jujur di dalam segala hal. Dan insyaallah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan ini membawa kepada al-jannah. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa jujur di dalam segala perbuatan dan amalan kita. Jadi sampai di sini untuk kajian pada malam ini, kita telah selesai pada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sudah banyak dikaji termasuk di sini ya, di Masjid Al-Furqan, dan banyak faedah di dalamnya. Dan kita di sini hanya membaca hadis tersebut untuk mengingatkan kepada kita, yaitu tentang keutamaan kejujuran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kejujuran dari 3 orang sahabatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka di dalam surat At-Taubah disebabkan kejujuran mereka. Mungkin sampai di sini, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.